bodo mobil sedan baju hiji lesok mami bodo bodo rek nyemponan bulan madu ka Eropa kaci bodo ke sang bisa komodo kaci kago sedan baju hiji lesok mandi segala hal terlaksana anu jadi pengharapan aduh mestu ningkat cita nah aku dusalilana hirup teh daya gunana ya Allah sana anu c-